Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعَدْ Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun agak terlambat, kita masih bisa melakukan kegiatan ta'lim di tempat kita ini, melanjutkan membaca Kitabul Jami' yang ada dalam Kitab Lughul Maram, terakhir sampai bab tentang At-Tarhibu Min Wasail Akhlaq, bab tentang peringatan akan bahayanya akhlak yang jelek. Terakhir kita telah masuk pada hadis yang hafalkan kamu nak. Bab ini berkaitan tentang larangan memukul wajah, termasuk perbuatan yang tercela adalah memukul wajah, sampai pun dalam berperang. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, bersabda Nabi alaihissalatu wassalam, idza qatala ahadukum, apabila seorang di antara kalian berperang, falyajtanibul wajh, maka jauhilah anggota wajah. Dilarang dalam perang kita untuk berbuat mutilasi. Dilarang kita ketika perang membunuh anak-anak, wanita dan orang tua yang jompo. Boleh bagi kita membunuh, hanya sekedar membunuh. Karena jihad itu tujuannya adalah menghentikan penentangan kaum musyrikin terhadap tauhid, bukan untuk mencincang. Disebutkan dalam sebuah riwayat, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muthla, Rasul melarang dari perbuatan mencincang atau menyayat-nyayat, apalagi bagian muka. Itu bukan cara kaum muslimin dalam berperang. Artinya di sini bahwa Islam mengatur sedemikian rupa, Sampai pun dalam urusan jihad, berperang pun menghindari memukul bagian wajah. Ini hadis yang terakhir yang telah kita baca dalam pertemuan di tempat ini. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa anhu, masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala ya Rasulullah ausini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, belum mengisahkan adanya seorang laki-laki datang kepada Rasul seraya mengatakan, wahai Rasulullah, ausini, berikan kepadaku wasiat, berikan kepadaku wasiat. Qala, maka Rasul mengatakan, la taghdab janganlah engkau marah. Faraddada miraran, maka laki-laki itu pun mengulangi kembali, ausini, berikanlah kepadaku wasiat. Rasul pun menjawab dengan jawaban yang sama, la taghdab, janganlah kamu marah. Pada kalimat ini terdapat penitik beratan, jangan kamu marah. La taghdab. Mengapa demikian? Dikarenakan marah itu tercela. Perlu kita sampaikan, marah itu ada dua jenis. Al-ghadab itu ada dua jenis. Marah yang pertama karena Allah, dan yang kedua marah karena syaitan. Marah karena Allah itu misal kepada kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kita marah, membencinya. Itu wajib hukumnya. Caranya paling minim, paling sedikit adalah dengan kita membencinya dengan hati. Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Ditanyakan kepada para ulama, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana merubah kemungkaran dengan hati? Yani engkau membencinya dan engkau tidak ikut serta dengan mereka, menjauhinya. Itu termasuk dari merubah kemungkaran agar jangan tumbuh. Merubah kemungkaran menjadi baik dengan cara engkau menjauhinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Nabi mengatakan, wa dzalika ad'aful iman, selemah-lemah iman. Artinya di hati kita harus ada rasa benci kepada kemungkaran. Harus ada. Kepada kesyirikan kita harus benci. Kepada kemunafikan, kepada kebid'ahan, kepada kemaksiatan, perjudian, ataupun narkoba, dan yang lainnya harus kita benci. Nah, bencinya kita kepada itu semua dikarenakan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena itu semua adalah perbuatan syaitan yang harus kita lawan, yang harus kita musuhi. Inna syaitan lakum adu, fattakhdu aduwa. Sunya syaitan adalah musuh. Jadikanlah syaitan itu musuh. Dengan kita membencinya, menjauhinya, marah kepadanya, murka kepadanya, itu diperintahkan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sehingga ketika hal itu adalah tipu daya syaitan dan kita membencinya, maka di saat itu kita berarti membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami sampai sini? Nah, cara mengungkapkan kebencian kepada kemungkaran itu tidak boleh sembarangan dikemukakan dengan pukulan, tendangan, tidak. Cacian, makian, tidak. Tetapi ada tahapannya. Jika engkau bisa merubahnya menjadi baik, rubahlah. Kalau itu di bawah kekuasaanmu, kamu orang yang berwenang di wilayah itu, rubahlah dengan kekuasaan yang kau miliki. Dengan tegas. Jangan begitu. Kalau kamu melakukannya lagi, saya akan keluarkan kamu dari sini. Itu tegas. Di suatu saat, kamu tidak memiliki kekuasaan. Ada kemungkaran. Kita membencinya. Perbuatan perjudian, kita benci. Tapi kalau kita main tangan, kita tidak punya kekuasaan. Akan berbahaya bagi kita. Maka kita bisa menasihati dan mengatakan kata-kata, ini haram, tinggalkan, dilarang dalam agama, ini mendatangkan dosa. Itu pun kalau kamu mampu merubahnya menjadi baik dengan lisanmu. Kalau kamu tidak mampu, maka wajib dengan hatimu. Yaitu membencinya dan meninggalkannya. Sehingga kebencian karena Allah tidaklah selalu diwujudkan dengan apa? Tangan. Pukulan, tendangan, atau sifat atau sikap tegas. Tidak. Kamu di saat itu tidak memiliki kekuasaan apapun, maka dilarang. Jangan sampai keinginan kita merubah kemungkaran menjadi baik gara-gara dengan cara yang menyalahi syariat, timbul kemungkaran yang lebih besar. Itu hukumnya haram. Jadi yang dimaukan dalam agama kita, membenci kemungkaran, berupaya merubahnya menjadi yang lebih baik. Kalau kamu tidak mampu, maka jangan kamu lakukan. Karena prediksinya kemungkarannya akan lebih besar. Ini ketika murka atau marah karena Allah. Yang kedua adalah marah karena syaitan. Al-ghadabu minasyaitan, marah emosi sesaat yang sering muncul di hati kita. Ya, sedikit saja kita tersinggung, marah. Sedikit saja kita merasa enggak nyaman, marah. Mencaci, memaki, mencela ucapan kemungkaran. Itu dilarang dalam agama kita. Karena itu Nabi mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Karena sifat marah adalah sifat yang tercela. Orang kalau sudah marah, marah karena syaitan, dia terpancing emosinya, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kemarahan ketika karena syaitan akan menyebabkan sekian banyak keburukan. Permusuhan, kebencian, ya. Kemudian at-tadabur, saling membelakangi, tidak mau tegur sapa, tidak mau mengucapkan salam, tidak mau saling berkunjung. Bahkan ditumbuhkan kebencian sampai anak cucunya. Ini awalnya kebencian karena syaitan. Maka dilarang dalam agama kita. Nabi mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Yang berikutnya, hadis dari Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Akhrajahul Bukhari. Dari Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, qala, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan, sesungguhnya ada di antara manusia-manusia, yatakhawwaduna fi malillahi bughairi haqqin, mereka berupaya mencari harta, berupaya mencari rezekinya Allah, bighairi haqqin, namun dengan cara yang tidak benar. Falahumun nar, maka bagi mereka api neraka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Hadis ini kaum muslimin memberitahukan kepada kita tentang orang-orang dalam mencari harta. Itu ada dua cara. Mencari rezeki, mencari penghasilan, itu ada dua cara. Cara yang pertama, cara yang halal. Dan cara yang kedua, cara yang haram. Cara yang halal, yang diperbolehkan dalam agama kita. Di antaranya seperti perdagangan, tijarah, yang dibangun di atas keridhaan di antara dua belah pihak. Itu dengan cara yang halal. Adapun dengan cara yang haram, contohnya menipu, mencuri, ya, merampok, mengambil harta orang lain tanpa kelegaan hatinya, dengan berbagai macam jenis dan modusnya. Penipuan-penipuan itu termasuk pada pembahasan hadis ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Harta disebutkan dalam hadis yang dibawakan dalam banyak kitab, diantaranya kitab Riyadhus Salihin, itu akan ditanya dari dua sisi. Yang pertama, cara mendapatkannya. Yang kedua, bagaimana cara menggunakannya. Hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Akan terus-menerus terbujur kedua kaki seorang hamba kelak di yaumul mahsyar, tidak maju dan tidak mundur sampai ditanya tentang empat hal. Mari kita siapkan jawabannya agar kita selamat. Pasti kita ditanya itu. La tazalu qadam 'abdin, akan terus-menerus terbujur kaku kedua kaki seorang hamba sampai ditanya empat hal. Yang pertama, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya digunakan untuk apakah sampai umurnya habis. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma abla, ditanya tentang jasad. Apa yang kau gunakan, bagaimana engkau menggunakan badanmu, digunakan untuk apa tubuhmu sampai tua dan renta. Yang ketiga, wa'an malihi, setiap kita akan ditanya tentang harta. Dengan dua pertanyaan, min aynak tasaba, dari mana cara mendapatkannya, wa fi man faqahu, dan untuk apa digunakan harta itu. Pertanyaan yang pertama, min aynak tasaba, dari mana cara engkau mendapatkan harta. Para ulama menjelaskan, dikarenakan manusia dalam mencari harta itu ada yang halal, ada yang haram. Dan itu menjadi pertanyaan yang pertama. Dan karena itu mari kita berpikir, ketika kita meraih harta atau mencari harta, berusaha mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jal, telitilah. Janganlah kita bergambang-gambangan dalam hal ini, bermudah-mudahan sehingga jatuh pada keharaman. Banyak orang yang mengatakan, di zaman sekarang, cari harta, cari penghasilan, cari uang, Dengan menipu saja susah, apalagi kok jujur, lebih angel. Jadi mereka mencari harta dengan caranya menipu. Menipu timbangan, menipu takaran, menipu janji, menipu model, menipu jenis, menipu berbagai macam jenis penipuan. Wal'iyadu billah. Hati-hati. Itu semuanya akan ditanya kelak nanti di yaumul kiamah. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah, hadis yang sedang kita baca menerangkan adanya orang-orang yang dalam mencari rezeki fi malillah, berkaitan dengan hartanya Allah, dia mencari rezeki agar mendapatkan hartanya Allah, karena semua yang kita miliki adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ada di antara mereka bi ghairi haqqin, cara meraih penghasilannya dengan cara yang tidak benar, yang tidak hak, yang tidak dibenarkan dalam syariat. Contohnya ribawi, utang piutang yang mengandungi riba, atau engkau menghutangi, bahasanya kamu memutarkan uang. Nggo diutang-utangaken, dipinjam-pinjamkan. Kamu butuh uang, orang enggak butuh duit, enggak butuh modal disodori. Kowe butuh duit ora, butuh duit ora. Zaman sekarang seperti itu. Hutang itu dibuka lebar-lebar. Pinjam ini, bunganya 2% atau 3%. Itu ribawi. Wal'iyadu billah, harta yang diraih dengan cara yang riba itu haram hukumnya. Karena riba itu adalah diharamkan dalam agama kita. Riba itu ada 70 sekian derajat dosanya. Wadnaha, riba yang paling rendahnya, karajuli zana ummahu alaniyah, seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibunya terang-terangan di hadapan manusia. Itu riba yang paling kecilnya. Maka hadirin yang mulakan, berfikirlah ketika kita sedang mencari harta, jangan sembarangan. Karena itu akan berpengaruh dengan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Akibat makanan dan minuman dari hasil yang haram, doa kita tidak dikabulkan. Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Oh, makanan dan minumannya dari sesuatu yang haram, dari cara penghasilan yang haram, suap menyuap, ya, atau bahasa lainnya apa? Suap menyuap, sokok menyokok, ya, tidak berhak mendapatkan, tetapi dia ingin, akhirnya dia membayar para petugas untuk meraihnya, dan yang lainnya, cara-cara yang haram begitu banyak. Di lain kesempatan Nabi mengancam, berulang kali kami sampaikan, anak kita ketika tumbuh dari penghasilan yang haram, maka Nabi mengatakan, ahaku binar, sangat layak untuk dibakar dalam api neraka. Kullu lahmin nabatat min suhtin ahaku binar. Setiap daging yang tumbuh dari penghasilan yang haram, maka sangat layak dibakar dalam api neraka. Maka termasuk dari kejelekan adalah mencari penghasilan dengan cara yang haram. Korupsi, makan harta bosnya, mengambil harta atasannya dengan cara yang menipu, markup harga yang tidak seyogyanya, harganya paling 1 juta, engkau tulis 1 juta 100. Kadangkala engkau minta nota yang kosong untuk bisa dibumbui angka olehmu. Nota kosong minta stempel, isinya kamu yang isi. Na'udzubillah min dalik, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Itu semuanya merugikan, bukan menguntungkan. Itu semuanya merugikan. Kenapa? Ancamannya falahumun nar yaumil qiyamah, bagi mereka neraka nanti di yaumil qiyamah, bagi mereka-mereka yang berpenghasilan dengan cara yang haram, termasuk berjudi. Berjudi itu macam-macam. Ada main kasino, main domino, main remi, main kartu. Ada sekarang modelnya berjudi dengan cara totoan darah umpamanya, atau dengan cara lomba burung. Tuh, letaknya di mana perjudiannya itu? Kan lomba. Kalau lomba biasa tanpa adanya pendaftaran ditentukan, tanpa adanya iuran ditentukan, tanpa adanya ra'sul mal, tanpa adanya taruhan, hanya lomba saja mana yang bagus warnanya dan indah suaranya, dia menang, hadiahnya dari sponsor, boleh lomba. Sebagaimana lomba lari, anak pondok lari 100 meter tanpa adanya pendaftaran, tanpa adanya iuran, atau tanpa adanya ra'sul mal, kalau bahasa Arabnya taruhan, sudah lari. Siapa yang nomor satu dapat hadiah. Hadiahnya dari sponsor umpamanya, atau dari muhsinin, boleh. Sekedar lomba. Tapi kalau lomba itu dengan engkau menaruh uang pendaftaran, kalau bahasa sekarangnya, taruhannya berapa? 100 ribuan. 100 ribu. Dari sekian ratus orang ketemunya sekian juta. Hadiahnya 5 juta. Dari pendaftaran dapat 10 juta. Panitia untung 5 juta. Hadiahnya 5 juta. Maka diperlombakan. Ini semuanya adalah taruhan. Letak taruhannya adalah dengan adanya ra'sul mal yang berupa uang pendaftaran. Bukan lomba biasa. Bisa dipahami ini? Nah. Sehingga yang menang dan yang kalah itu bisa direkayasa. Tinggal bahasanya orang itu wani piro. Kita menang na wani piro. Karena apa? Kalau burung ini dimenangkan oleh panitia, harganya akan melambung. Tinggal hitung-hitungan, namanya manusia dibayar juga bisa. Wal'iyadu billah. Itu semuanya yatakhawaduna fima lillahi wa ghairi haq. Mencari penghasilan, mencari rizki dari Allah dengan cara yang tidak benar. Maka ancamannya adalah apa? Falahumun nar yaumil qiyamah, bagi mereka api neraka kelak yaumil qiyamah. Akhrajul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Yang berikutnya, wa an Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, anin Nabi alaihi salatu wasalam, dari Nabi alaihi salatu wasalam, fima yarwihi arabbihi, hadis qudsi di mana Nabi meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, inni harramtu dhulma, sesungguhnya aku haramkan perbuatan kezaliman, ala nafsi, terhadap diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram antar kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Dalam hadis ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pada kalimat ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan kezaliman ala nafsi atas diriku. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk berbuat kezaliman atas dirinya. Dari sini kita mendapatkan ilmu bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat salah. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ الْعَبِيدِ. Dan tidaklah Rabbmu mendzalimi seorang hamba pun. Dalam hal menyiksa. Allah menyiksa. Allah berfirman, falamma asafuna intaqamna. Tatkala mereka membuat kami marah, intaqamna, maka kami siksa mereka. Lihat, kapan orang itu disiksa oleh Allah? Dibakar dalam api neraka, di ini, di itu, macam-macam jenis siksa. Bukankah menyiksa itu zalim? Bukankah membakar itu zalim? Bukankah menganiaya itu zalim? Betul. Tetapi Allah tidaklah menyiksa orang yang baik. Yang disiksa adalah orang yang memang layak untuk disiksa. Itu orang-orang yang membuat murka Allah Azza wa Jal. Dengan meninggalkan yang diperintahkan. Dengan melanggar yang dilarang. Allah berkata dalam Al-Quran, falamma asafuna, ketika mereka membuat kami marah, intaqamna, di saat itulah kami siksa mereka. Sehingga Allah menyiksa, itu bukan kezaliman, itu keadilan. Sebagaimana orang yang baik mendapatkan surga, kenikmatan. Orang yang maksiat dan dosa mendapatkan siksa. Itu adil namanya. Itu bukan zalim. Yang zalim itu apabila yang beramal soleh malah justru di neraka. Yang bermaksiat malah justru di surga. Itu zalim namanya. Bisa dimengerti? Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa manusia di dunia dengan berbagai macam siksaan. Apakah Allah zalim? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul sebelum Allah menyiksa. Sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus para rasul guna memperingatkan akan bahaya dosa dan maksiat, diperingatkan bahaya kesyirikan, diperingatkan bahaya kemungkaran, diingatkan berbagai macam, diingatkan awas kalau kalian begini, diancam. Tinggalkan ini, dosa, maksiat, diancam. Lakukan ini yang wajib. Kalau ditinggalkan, diancam. Nabi, Rasul telah diutus. Tatkala mereka menentang para Rasul, menentang para Nabi, di saat itulah kami siksa mereka. Berarti dengan demikian Allah zalim atau tidak? tidak zalim. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah ada iqamatul hujjah, sudah ditegakkan hujjah, sudah disampaikan peringatan. Allah sudah memberitahukan, wahai manusia, kalau kamu berbuat ini, disiksa. Sudah dikasih tahu, sudah ya Allah. Kenapa kamu lakukan hawa nafsu? Ya sudah, kalau kamu begitu, masuk neraka. Disiksa, dihukum. Yang seperti itu bukan zalim. Sebagaimana manusia, para pencuri, para perampok, para pembunuh, ditangkap, jebloskan ke penjara 10 tahun, tidak boleh bebas. Itu bukan kezaliman namanya. Kenapa? Karena dia memang berhak untuk dijebloskan ke penjara. Wa hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adanya musibah gempa bumi yang begitu dahsyat di Turki. Sekian orang mati. Harta benda hilang menjadi runtuhan. Adapun yang seperti itu, kaum muslimin, tergantung siapa yang tertimpa dan bagaimana cara menyikapinya. Kalau yang tertimpa adalah muslimin dan mereka bersabar, mereka yakin itu adalah bagian dari takdirullah, dan kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu bukan siksaan. Itu bahkan rahmah. Menghapus dosa, memberikan pahala, dan meningkatkan derajat. Peringatan agar kita segera bertobat. Dan itu adalah adab yang kecil. Ya? La'allahum yarji'un. Tujuannya dalam rangka agar mereka kembali kepada jalan Allah Azza wa Jal. Walunidhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. La'allahum yarji'un. Allah sebutkan, sungguh-sungguh kami akan timpakan kepada umat manusia siksaan-siksaan yang adna, yang sangat ringan. Dunal azabil akbar. Bukan siksaan-siksaan yang besar. Tujuannya, la'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun bukan zalim, bukan perbuatan aniaya, bukan kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tertimpa malapetaka itu adalah para pendosa, ahlul maksiat, dan mereka tidak bersabar dengan itu, bahkan mereka murka kepada Allah, bertambah kemaksiatannya. Gunungnya meletus, laharnya sangat panas, tiba-tiba muncul tokoh-tokoh kesyirikan ini minta tumbal kerbau sejumlah 7 ekor. Ya. Yang keluar itu apa? Bahasanya kemarin ketika asap membumbung tinggi, wedhus gembel, korbannya kebo. Ya kewalik, kebo lebih gede ketimbang wedhus. Mualajan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, tambah kesyirikannya, tambah siksaannya. Bagi mereka azab, karena memang layak untuk disiksa mereka. Dan Allah tidak zalim. Wa hakadza qaul muslimin. Sunya Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam hadis ini, inni haramtu dzulma li nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, sehingga kita meyakini Allah tidak pernah berbuat zalim. Pada kalimat berikutnya, waja'altu bainakum muharrama, dan aku jadikan semua bentuk kezaliman haram antar kalian. Yani dilarang dalam agama kita semua bentuk aniaya, semua bentuk kezaliman, semua bentuk menyakiti orang lain, semua bentuk merugikan orang lain, itu semuanya dilarang dalam agama kita. Kadangkala ada jenis-jenis yang disebut secara nas, menipu, bersaksi palsu, bersumpah dusta, disebutkan satu persatunya. Kadangkala tidak disebutkan satu persatunya. Korupsi, korupsi waktu, korupsi uang, korupsi pekerjaan, ya, menipu atasan, dan yang lainnya. Semua bentuk kezaliman itu diharamkan. Membunuh, hukumnya apa? Haram. Kecuali dengan cara yang disyariatkan. Hanya tiga. Seorang yang dia an-nafsu bin-nafsi membunuh, maka dia dibunuh. Atau dia saibuz zani, seorang yang sudah pernah menikah dan dia berzina dan diketahui perzinaannya. Ada saksi yang melihatnya, atau dia iktiraf mengaku telah berzina dan ada buktinya, maka dirajam. Yang ketiga, merubah dan mengganti agamanya. Man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Sehingga Islam tidak pernah menghalalkan membunuh kecuali yang dibolehkan dalam Islam, dan itu pun bukan bentuk kezaliman. Orang kafir yang boleh dibunuh, kafir yang memang terjadi pertempuran dengan kaum muslimin, baik itu jihad yang bentuknya hujum, menyerang, atau jihad yang bentuknya difa, bertahan. Ketika memang terjadi perang, yang namanya saja perang, kalau kita tidak membunuh, maka kita akan dibunuh. Maka di saat itu membunuh tidaklah dikatakan zalim. Tetapi kalau semata dia kafir, bukan kafir harbi, bukan kafir yang sedang terjadi peperangan dengan kaum muslimin, dia kafir, memang kafir, kita katakan kafir, tapi dia kafir zimmi, yang berada di lingkungan kaum muslimin, yang dia tidak melakukan apapun terhadap kaum muslimin, kok dibunuh? Itu zalim namanya. Agama Islam tidak membolehkannya. Semua bentuk kezaliman hukumnya haram, tidak dibolehkan. Karena itu yang terakhir, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jangan saling menzalimi. Ya, jangan saling menyakiti. Jangan saling berbuat aniaya. Zalim manusia dengan manusia itu tidak terlepas dalam tiga hal. Yang pertama berkaitan dengan kehormatan. Yang kedua berkaitan dengan harta benda. Dan ketiga berkaitan dengan darah atau jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah antara kalian. Ya boleh tambah. Sesungguhnya darah-darah antara kalian, harta-harta antara kalian, dan kehormatan-kehormatan antar kalian, hukumnya haram. Kalau darah, artinya membunuh. Kalau kezaliman dalam hal harta, menipu, mencuri, merampok. Kezaliman dalam perkara yang berkaitan dengan kehormatan, mencela, menghibah, namimah, menghina, merendahkan. Semua kezaliman yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak lepas dari tiga hal ini. Kadangkala ini, kadangkala ini, kadangkala ini. tidak lepas dari tiga hal ini. Ya, suami istri cekcok, ribut, main pukul berkaitan dengan darah, fisik walaupun tidak sampai membunuh, mencela, mencaci berkaitan dengan kehormatan, kadang berkaitan dengan harta, mencuri harta suami atau menipu harta istri, tidak lepas dari tiga hal ini permasalahannya. Demikian pula rakyat dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyat, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Problem yang ada tidak lepas dari tiga hal ini. Kadangkala berkaitan dengan harta. Kenapa? Karena ada seorang yang mencuri mangga tetangganya. Konangan dibalang. Wah, kemaling. Pelem lagi dinteni matengnya malah dijikot disit. Kesuh. Zalim dalam hal pelem. Masuk apa berarti, Pak? Harta. Ada yang mencela tetangga, mencaci maki, kehormatan. Ada yang sampai membunuh tetangganya karena emosi berkaitan dengan darah. Maka itu semuanya diharamkan dalam agama kita. Fala tadzalamu. Sudah kami sampaikan dalam hadis sebelum ini, kedzaliman manusia yang satu dengan yang lain antar manusia itu sekali lagi tidak cukup hanya dengan beristighfar. Nabi mengatakan man kana indahu madlimatun li akhihi, barang siapa yang dia pernah menzalimi saudaranya, falyatahallal minhu al-yawm, hendaknya dia meminta untuk dihalalkan hari-hari ini. Hendaknya dia meminta untuk dihalalkan hari-hari ini. Ya, ini ketika masih di dunia. Minta dihalalkan, minta dimaafkan, minta diselesaikan. Dengan cara apa? Qabla yati yawmun la yanfa'u fi malun wa la banun. Sebelum datang hari di mana di hari itu tidak lagi bermanfaat harta benda dan kedudukan. Tidak ada manfaatnya. Yani yaumul qiyamah. Kalau di dunia sempat berbuat zalim, memecahkan piringnya teman umpamanya. Ya. Namanya di pondok kadangkala piringnya teman jatuh olehmu. Segera minta maaf. Minta untuk dimaafkan. Jangan sampai problem ini terbawa sampai ke akhirat. Caranya, saya harus mengganti. Ya, ganti piringku. Ya, kamu harus mengganti. Cari piring. Beli. Ganti. Sesuai yang dia miliki atau sesuai dengan kelegaan hatinya. Saya enggak punya piring seperti punyamu. Adanya ini. Mau tidak? Ya, sudah enggak apa-apa. Berarti halal sudah. Sudah dimaafkan. Bisa difahami hadirin? Ya. Sehingga istighfar itu tidak cukup. Karena yang namanya dosa antara manusia dengan manusia terbawa sampai yaumul akhir. Sampai yaumul akhir terbawa. Hadirin yang melakukan. Yang berikutnya hadis yang berkaitan dengan ghibah. Hadis yang berkaitan dengan ghibah. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adadruna mal ghibah, tahukah kalian apakah itu ghibah? Qalu Allahu wa rasul alam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah, penyebutanmu tentang saudaramu hal-hal yang dia benci. Yani kau bercerita tentang orang lain hal-hal yang dia benci untuk diceritakan, yang berupa aib, keburukan-keburukan. Dia tidak suka untuk keburukannya engkau ceritakan. Tetapi engkau malah justru menceritakannya kepada orang lain. Si fulan begini, si fulan begitu. Maka ini ghibah namanya. Dosa besar. Qala laki-laki itu bertanya kepada Rasul. Ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu? Jikalau yang aku ceritakan, yang aku bicarakan, itu memang ada padanya. Saya lihat sendiri bahwa dia melakukan dosa-dosa ini. Bagaimana ya Rasulullah? Boleh enggak kalau yang aku ceritakan tentang si fulan ini memang ada pada dia? Maka Rasul mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad ihtabattah. Jikalau yang kau ucapkan tentang saudaramu ada pada dia, maka sungguh itulah dia yang namanya ghibah. Engkau telah menghibahinya. Walaupun ada pada dia kejelekan itu, tetap haram diceritakan. Kalau kamu menceritakannya, berarti kamu telah menghibahinya. Walam yakun fihi, kalau yang kamu ceritakan tidak ada padanya, faqad bahattah, maka sungguh engkau telah berdusta atasnya. Bercerita fulan begini, begini, begini. Kamu lihat? Tidak. Kamu bohong? Iya. Berarti kamu berdusta dalam mencela dan merendahkan saudaramu dengan kedustaan-kedustaan yang kau ucapkan. Itu masuk pada penuduhan tanpa bukti. Dan itu dosanya lebih besar daripada dosa ghibah. Walhamdulillahirrabbilalamin, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan datang hadis yang berikutnya. Hadis yang menyebutkan, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru. Ini sudah atau belum? Belum ya. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.